Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syirralun, berita sore edisi hari ini Minggu 24 April 2016 dibacakan Niko Firza dan Ardi. Pasangan suami istri di Nagan ditemukan tewas mengenaskan. 13 tiang listrik tumbang ke badan jalan di Aceh Utara. Rutan Lok Sukon kerahkan petugas buru dua napi yang kabur. Ikuti juga saja berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawe dan Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Pasek 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Munir 50 tahun dan istrinya Nurul 45 tahun warga Gampung Mondua, Kecamatan Tripamakmur, Nagan Raya, Minggu dini hari ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi hangus terpanggang. Korban tewas setelah sebuah gubuk yang mereka tempati di perkebunan milik Koperasi Serba Usaha Makmur Mulia di kawasan Kerung Hitam, Kecamatan Taduraya, hangus terbakar. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Menurut sumber yang tak mau dituliskan namanya, sebelum ditemukan tewas terpanggang, pasangan ini diduga kuat sempat dibunuh oleh sejumlah pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari satu orang. Informasi lain menyebutkan, peristiwa ini awalnya diketahui oleh seorang anggota pos penjaga malam yang melihat kobaran api dari sebuah gubuk. Setelah mendapat laporan, seorang pejabat perkebunan di bagian humas bernama Husin datang ke lokasi kejadian bersama dua orang petugas keamanan. Setiba di lokasi, mereka menemukan dua orang jenazah dalam kondisi hangus terpanggang bersamaan dengan gubuk yang rata dengan tanah. Kedua jasad itu akhirnya diketahui bernama Munir, 50 tahun, karyawan perusahaan, dan istrinya Nurul, 45 tahun. Polisi yang melakukan olah TKP juga menemukan barang bukti lainnya di antaranya sebuah topi dan obor yang diduga milik pelaku yang telah melakukan tindakan keji tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tewasnya kedua korban. Sudarlun, sebanyak 13 tiang listrik milik PLN di pinggir Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya Desa Dayah Tengku, Kecamatan Samtalira Aron, Aceh Utara, Minggu dini hari tumbang ke badan jalan. Kondisi ini menyebabkan aliran listrik di dua kecamatan, yakni Samtalira Aron dan Tanah Pasir, ikut padam. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Informasi dihimpun sejak Sabtu sore hingga tengah malam, kawasan Aceh Utara diguyur hujan lebat, sehingga tanah sekitar lokasi tiang listrik di Desa Dayah Tengku pun longsor. Awalnya diperkirakan hanya satu tiang yang tumbang akibat tanah longsor, namun dikarenakan tertarik oleh kabel-kabel di atas tiang yang tumbang membuat sejumlah tiang lainnya ikut roboh. Ada tiang yang tumbang ke samping jalan dan ada juga yang mengenai setengah badan jalan sehingga kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya bisa menggunakan setengah badan jalan dan sempat menimbulkan kemacetan. Setelah mengetahui adanya kejadian tersebut, petugas PLN diturunkan ke lokasi. Petugas PLN langsung melakukan perbaikan tiang listrik yang tumbang, ditargetkan selesai dikerjakan pada Minggu sore. Sudarlun, Rumah Tahanan Lok Sukun Aceh Utara mengerahkan sejumlah petugas untuk memburu dua narapidana rutan tersebut yang kabur satu hari sebelumnya. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Diberitakan sebelumnya, dua napi rutan Lok Sukun Aceh Utara Sabtu subuh kabur dari rutan setelah memanjat tembok. Kedua napi tersebut adalah Suryadi, 21 tahun asal Desa Serani Aceh Utara, dan Samsul Kamal, 23 tahun, asal Desa Pahlawan, Aceh Tamiang. Kepala Rutan Sukon Effendi mengatakan, petugasnya juga dikerahkan ke tempat tinggal kedua napi tersebut, namun tidak ditemui keberadaan mereka, diduga kedua napi yang kabur itu tidak pulang ke rumahnya. Effendi berharap partisipasi pihak keluarga membujuk napi tersebut untuk kembali menyerahkan diri, karena masih ada sisa hukuman yang harus dijalani kedua napi itu. Effendi mengakui pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dengan harapan kedua napi tersebut bisa segera ditangkap kembali. Sudarlun, Rumah Sakit Umum Daerah Merdu Pidijaya mengalami krisis darah dari berbagai golongan dalam satu bulan terakhir. Akibatnya para keluarga pasien menjadi kalang kabut untuk memperoleh darah bagi pasien yang menjalani perawatan medis. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Wakil Ketua PMI Pidijaya yang juga merupakan pelopor donor darah Umar Abdul mengatakan dampak krisis darah di RSUD Merdu dalam 4 pekan terakhir cukup membuat jera pasien. Meski pihak PMI telah melakukan aksi donor darah dalam setiap 2 dan 3 bulan sekali, namun tetap saja tak mencukupi untuk menyahuti kebutuhan darah di RSUD Pidijaya yang semakin tinggi. Umumnya, darah yang menjadi kebutuhan pasien di RSUD Pidijaya berupa golongan A, B, dan O. Pengurus PMI Pidijaya mengharapkan masyarakat agar lebih gemar untuk melakukan donor darah, sebab selain menjaga kebugaran bagi tubuhnya sendiri, donor darah juga dapat membantu masyarakat lainnya sebagai momen dalam ibadah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Pemkab Aceh Barat menyatakan setiap tahun dialokasikan dana 10% bersumber dari dana otonomi khusus untuk pembangunan rumah warga miskin atau duafa. Seperti halnya 2016, Pemkab kembali mengalokasikan anggaran otsus sebesar Rp12 miliar dari Rp122 miliar dana otsus untuk rumah duafa. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Sekretaris Tim Penanggulangan Kemiskinan dari Pemkab Aceh Barat, T. Ahmad Dadi mengatakan, sudah beberapa tahun dialokasikan dana untuk pembangunan rumah duafa. Itu salah satu langkah mengatasi kemiskinan sehingga tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Aceh Barat dan warga dapat hidup dengan layak. Dadi yang juga Kepala Bapeda Aceh Barat menyatakan, penerima rumah duafa atau rumah sangat sederhana tersebut harus memenuhi kriteria, yakni miskin, serta memiliki tanah, serta harus melalui verifikasi lapangan oleh tim verifikasi Pemkab. Menurutnya, selain bersumber dari Otsus, di Aceh Barat juga terdapat rumah duafa bantuan dari Baitul Mal Aceh yang direalisasi langsung oleh Baitul Mal kepada penerima. Pemkab Aceh Barat pada tahun 2017 juga sudah memprogramkan pembangunan rumah wanita miskin yang sudah uzur sehingga dapat hidup lebih layak. Sudarlun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan aksi bentrok di distrik Gika dan Panaga, Kabupaten Tolikara, Papua sejak 9 April 2016 hingga kini telah menyebabkan 32 warga terluka dan 1 orang tewas. Kompas.com melansir. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan penyebab bentrok atau konflik sosial ini adalah persoalan pembagian bantuan dana respek yang dinilai tidak adil antar distrik. Karena telah berlangsung sejak 9 April hingga kini, akhirnya BPBD Kabupaten Tolikara melaporkan kejadian ini kepada posko BNPB dan meminta bantuan. Menurut Sutopo, akibat bentrok 1 orang meninggal dunia atas nama David Manipo, sementara 17 orang luka berat dan 15 orang luka ringan. Bahkan 95 unit rumah terbakar. Selain itu juga kerusakan pertanian, penjarahan ternak, dan kehilangan harta benda, yang mana kerugian keseluruhan masih dalam perhitungan BPBD. Sudarlun, pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, mengaku bahwa pertandingan lawan Manchester City akan berlangsung sulit, namun ia yakin timnya bisa memenangkan duel tersebut. Tribunews.com melansir. Tengah pekan ini, Madrid akan bertandang ke Etihad untuk menghadapi City di leg pertama semifinal Liga Champions. Los Blancos sendiri dalam posisi diunggulkan berkat sejarah dan tradisi yang mereka miliki di kompetisi tersebut. Zidane sendiri mengaku bahwa laga lawan The Citizen akan berlangsung alot, namun ia mengaku optimis akan bisa lolos dari hadangan Sergio Aguero CS dan lolos ke final. Meski sulit meraih kemenangan di kandang City, Zidane yakin mengatasi semua kesulitan tersebut. Pelatih asal Prancis itu menambahkan bahwa laga lawan Rayo Vallecano di hari Sabtu kemarin jadi laga pemanasan yang bagus bagi Madrid sebelum melakoni duel lawan City. Sekarang Madrid siap menghadapi pertempuran lainnya di semifinal Liga Champions. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 24 April 2016. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs di www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syederalun, wassalam.